datang punyanya Monata banyak banget. Nyidap mental. Sing enek ndoke? Iya. Sing dobel ndoke? Iya. Ya udah yuk, pelan-pelan diturutin kalem-kalem bareng Monata ya. Karena yang dikonsep juga masih belum dinyanyikan. Itulah cinta.